واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan senantiasa di malam hari ini. Allah turunkan hujan yang cukup lebat, yang tentunya kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwasanya mutirna bifadlillahi wa rahmatih, tidaklah hujan ini turun melainkan semata-mata karena rahmat dan juga karunia Allah Ta'ala. Dan bukanlah yang penting hujannya, namun kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, curahkanlah hujan yang membawa manfaat. Dalam pertemuan kita kali ini, yang insya Allah masih menyempurnakan dari pembahasan iman kepada takdir, sebagaimana dibawakan oleh beliau Al-Allama Fadilatu Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, maka pembahasan berikutnya mengenai kekeliruan sebagian kelompok-kelompok dalam tafsirannya terhadap makna takdir. Dan ini merupakan kesempurnaan di dalam mempelajari syariat, di mana seorang tidaklah mengumpulkan kebaikan-kebaikan dia mempelajarinya, dia mengenalnya dan mengetahuinya, namun hendaknya pula dia mengetahui tentang kekeliruan-kekeliruan dalam rangka untuk menjaga dirinya dari terjatuh kepada kekeliruan. Sebagaimana dinyatakan oleh syair, "Araftu syarra la li syarr, walakin li atawaqqi, faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqafi." Aku mempelajari kejelekan, mempelajari kesalahan-kesalahan, literatur-literatur yang menyimpang, bukanlah dalam rangka supaya aku menjadi salah dan sesat, akan tetapi untuk menjaga diriku dari terjatuh pada kesalahan tersebut. Maka barang siapa lam ya'rifi syarra minal khair, tidak bisa memisahkan atau tidak mengenal yang jelek dari yang baik, yaqafih, maka dia terjatuh pada kejelekan bersamaan dia menyangka itu suatu kebaikan. Sebagaimana terjadi pada mereka orang-orang yang terjatuh pada amalan-amalan menyimpang dalam syariat, yang lebih diistilahkan dengan perbuatan bid'atu fid din, bid'ah di dalam agama, di mana mereka tidak mau mengenal hakikat dan macam-macam perbuatan bid'ah, hingga bagi mereka yang penting beramal, yang penting tujuan kebaikan, maka jadilah mereka terjatuh pada kejelekan menyangka itu kebaikan. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau Rasulullah sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan tentang perbuatan bid'ah mengada-adakan di dalam agama. Maka kata beliau, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan apapun di dalam agama ini dengan tujuan ibadah tentunya, yang mana tidak ada perintah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Dan hadis ini menerangkan makna yang umum, sebagaimana pula hadis Al-Irbat Ibni Sariyah dengan sighah umum, kullu bid'atin dalalah, seluruh kebid'ahan yakni dalam agama adalah dalalah, sesat. Dan diterangkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatin, kullu bid'atin dalalatun, wa in ra'ahan nasu hasanah. Seluruh yang namanya kebid'ahan di dalam agama adalah dalalah, sesat, walaupun dianggap baik oleh manusia, adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikala beliau mendapatkan kaum melakukan amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah, ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan tidak ada asar dari sahabat, maka beliau bersedih dan menangis. Maka ditanyalah, "Ya Amirul Mukminin, alam yaqtulu walam yashrabu wala yaznu?" Bukankah mereka kaum yang tidak membunuh, tidak minum khamr, tidak mencuri, tidak juga berzina dan seterusnya dari maksiat? Kenapa engkau menangis? Kaum beribadah baik. Beliau hanya membacakan ayat, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amalan yang capek mereka lakukan, namun akan dijilat oleh jilatan api neraka yang panas menyala-nyala. Maka dari itu merupakan kesempurnaan di dalam belajar. Seorang muslim mengetahui tentang kejelekan-kejelekan dan pemikiran-pemikiran menyimpang, sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Fitan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Kana an-nasu yas'aluna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya anil khair, tentang kebaikan. Sebagian datang, wahai Rasul, amalan apa yang bisa menjadikan masuk surga? Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasul, amalan apa yang bisa menjadikan aku dicintai Allah dan dicintai manusia? Wahai Rasul, kalau aku beramal begini, begini, begini, apakah masuk surga? Bertanya tentang kebaikan. Semangat. Dahulu manusia, para sahabat datang kepada Rasul bertanya tentang kebaikan. Namun Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Adapun aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Dia tanya, kalau begini bagaimana Rasul? Jelek itu apa? Seterusnya. Nah, bertanya kejelekan. Kenapa demikian? Makhafata ayyudrikani. Karena aku khawatir kejelekan itu datang padaku, aku menyangka itu kebaikan. Tidak mengenal. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'an Allah bihadal khair. Wahai Rasulullah, dahulu kami di masa jahiliyah dan jelek, bodoh, enggak tahu syariat, maksiat, bahkan kufur, bahkan syirik. Enggak tahu syariat, Allah kemudian datangkan kepada kami hidayah kebaikan ini, mengenal Islam, yang muslimin ma'asi, mengenal sunnah, bertaubat. Maka beliau bertanya, fahal mimba'di hadha syar, mimba'di hadal khairi min syar, apakah setelah kebaikan ini, wahai Rasul, akan datang kejelekan? Maka beliau mengatakan, na'am, iya. Maka seraya Hudzaifah bertanya berikutnya, apakah setelah kejelekan yang datang setelah kebaikan pertama tadi akan datang kebaikan berikutnya, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala na'am, iya. Wa fihi dakhanun, akan tetapi sudah ada kotoran, kecacatan. Tadinya jelek, Islam, masya Allah, baik. Ternyata namanya hati berbolak-balik, don, maksiat, seterusnya, jelek. Ada kebaikan, datang kebaikan. Namun ternyata fihi dakhanun, di dalamnya ada cacat kotoran. Maka Hudzaifah bertanya, wama dakhanuhu, apa noda atau cacat kotoran tersebut, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Qaum muslimin yang mereka mengambil sunnah, tuntunan, bukan tuntunan Rasul. Mengambil petunjuk, bukan petunjuk Rasul. Kebaikan yang telah terkotori, yang menyebabkan akhirnya ketika mereka lemah seperti itu, maka kata Hudzaifah berikutnya, fahal min ba'di hadzal khairi min syarr, apakah setelah datang kebaikan yang terkotori ini, wahai Rasul, akan datang kejelekan berikutnya? Beliau mengatakan, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Ya, yaitu para du'at sebagai buah dari karena tidak mengambil sunnah. Muncullah para da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Da'i, penyeru, yang mereka itu mengajak pada pintu jahannam. Maka Hudzaifah teliti, siflana ya Rasulullah, penyeru pintu jahannam, oh harus waspada kita. Coba tunjukkan kepada kami sifatnya kayak apa, wahai Rasul. Identifikasinya apa, wahai Rasul? Tidak dengan inisial beliau menyebutkan. Beliau menyebutkan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kaum masih dari kulit kita, manusia, bukan jin. bukan yang lainnya, masih manusia. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan pembicaraan kami, Al-Quran dan Sunnah. Namun ternyata dibangun di atas kotoran-kotoran tadi, bukan mengambil tuntunan Rasul, bukan mengambil sunnah Rasul, yang mereka membawa syubhat-syubhat. Hingga akhirnya mereka man ajabuhum fi qadafuhum fiha, barang siapa yang menyambut ajakan du'at ala abwabi jahannam tadi, maka dia akan menjerumuskan dia orang tadi kepada neraka. Na'udzubillah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana dalam pembahasan aliman kepada qada dan qadar ini pun di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menjadikan mereka terjatuh pada pemikiran-pemikiran sesat. Walaupun mereka mungkin sholat, walaupun mereka memiliki amalan salihat, maka di sini dibawakan oleh beliau in harafa fi tafsiril qadar tawaifu iddatun. Maka kata beliau, tawaifu iddah, telah menyimpang dalam penafsiran al-qadar kelompok-kelompok yang banyak. Di dalam iman kepada takdir Allah yang telah kita ketahui, yakni memenuhi empat rukun, di mana di dalam penetapan empat rukun tersebut Allah kita yakini memberikan kepada manusia tiga, yakni unsur pokok, adanya ikhtiar pilihan, adanya iradah keinginan, dan diberikan kudroh kemampuan. Maka di sana artinya dari sini, sehingga tidak boleh kita menyandarkan perbuatan dosa yang kita lakukan ini adalah kita hanya menjalankan takdir. Kita itu dipaksa, tidak pula. Dan tidak pula kita mengatakan, oh ini semua semata-mata karena usaha saya. Namun kita yakini semuanya berjalan dengan ilmu Allah, ketentuan yang telah dicatat oleh Allah, dan dengan masyiah kehendak Allah yang terwujud, serta barakallahu semua ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Maka telah menyimpang beberapa kelompok, disebutkan di sini dua kelompok besar. Ini induknya. Nanti dari dua ini bercabang-cabang yang banyak, yang sekarang sudah beraneka ragam. Maka ta'ifatul ula, kelompok besar yang pertama, al-Jahmiyah wal-Jabariyah, disebut golongan Jahmiyah dan Jabariyah, itu julukannya. Ini julukan. Disebut ini apa? Karena pemikiran mereka Jahmi dan Jabariyah. Apa itu pemikiran mereka? Qalu, mereka mengatakan, innal abda majburun ala fi'lihi la ikhtiyara lah wala qudrata wala iradah. Kata mereka, sesungguhnya hamba ini majbur, dipaksa, yaitu atas perbuatannya. Dia tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kemampuan untuk menolak, dan tidak memiliki keinginan dalam perbuatannya. Intinya, al-abdu milisturishah fil hawa, hamba itu seperti bulu yang ada di udara. Gak punya daya, gak punya kekuatan, gak punya pilihan, gak punya kemampuan. Dia hanya digerakkan angin bergerak ke utara, dia akan ke utara, ke selatan, ke selatan. Hamba pun demikian. Kalau Allah telah mengilmuinya, menetapkannya, orang ini berbuat maksiat, orang ini menjadi ahli taat, atau orang ini menjadi orang yang bahagia atau sengsara, ya sudah. Yang namanya rizki, kita diam saja-saja datang sendiri. Nah ini misalnya, ini asal pemikirannya Jabariyah. Kemudian bercabang-cabang, kelompok yang banyak. Kalau ada pada dia pemikiran ini, apapun nama kelompoknya, berarti ada padanya pemikiran Jabariyah. 6. Mithlu rikotis syajarah, seperti warakatis syajarah, yakni daun-daun pohon yang dia itu kalau sudah kering jatuh di bawah angin dan seterusnya, yang mana intinya lahtiyaroha, tidak memiliki pilihan, wala iradata, dan juga tidak memiliki keinginan. Hadza ma taquluhul jabriyah minal jahmiyah wa ghairihim, maka ini adalah ucapan Jabariyah baik dari kalangan Jahmiyah ataupun yang lainnya. Intinya ini pemikiran yang menyimpang. Tapi kan ada dalil. Bukankah Rasul telah mengatakan mereka orang-orang yang menyimpang akan membawakan dalil? Yatakallamuna bi alsinatina, mereka membawa dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Dalam surat Al-Anfal Allah menyatakan, bukanlah engkau yang melempar panah tatkala engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Berarti kan kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Intinya semuanya kita tinggal seperti wayang. Lah ini mereka, Al-Quran coba dibantah, jelas gak ada penyimpangan, do'if gak ada, Al-Quran jelas, iya ya, ada dalilnya dari Al-Quran. Ditanya, pemahaman siapa? Pemahaman Jabariyah, bukan pemahaman pengikutnya Rasul. Nah ini, ini barakallahu fikum. Adapun kenapa demikian? Sebab sesatnya mereka, karena mereka ghulu, ekstrim di dalam menetapkan takdir dan membuang dari hamba tiga unsur yang kemarin telah disampaikan, yakni ikhtiar, iradah, dan kudroh. Padahal telah dibantah oleh para ulama dengan bantahan-bantahan yang banyak, diantaranya bahwasanya hamba itu diberi pilihan oleh Allah karena Allah menyandarkan bahwasanya perbuatan hamba itu kepada hamba tersebut sendiri dari sisi upaya dan usaha, dan disandarkan kepada ciptaan Allah dari sisi terwujudnya dan terjadinya. Nah, sehingga ini hamba memiliki upaya, usaha, pilihan, dan kemampuan. Barakallahu fikum. Dan jawaban-jawaban yang banyak. Kelompok yang kedua, At-ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua yang menyimpang. Ala naqid, yakni lawan daripada Jabariyah, ingin membantah Jabariyah, mengatakan sesatnya Jabariyah, namun bukan dengan jalannya para sahabat, bukan dengan literatur, metode dan manhaj kaum salaf. Membantah, dibantah Jahmiyah salah, sesat, seterusnya Jabariyah salah, sesat. Apakah ahlus sunnah? Bukan. Yaitu apa lawan mereka? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. yang mereka itu lebih mengedepankan akal. Kalau nas bertentangan dengan akal, ditolak. Kalau tadi membawa nas ditempatkan bukan pada tempatnya, kalau ini nasnya ditimbang dengan akal, oh tidak masuk akal, ditolak. Nah, secara akal kita saleh siapa milih kayak kuya lara. Nah, demen ya. Lara saleh siapa salah saleh dewek. Nah, ya apa tidak? Sudah dibilangin jangan begitu begitu. Ternyata kau lakukan salah siapa salahmu sendiri. Nah, saya kepengen minum minum. Nah, semua keinginan sendiri. Nah, secara akal. Mereka qalu inna kulla insanin yakhluqu fi'la nafsi. Semua manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Walaisa lillahi tadbirun, Allah tidak memiliki pengaturan sedikit pun. Wala iradatun bi fi'lil 'abdi, dan kehendak dalam perbuatan hamba. Hamba itulah yang betul-betul melakukannya, menginginkannya dan mengusahakannya serta dengan pilihannya. Ini menurut Mu'tazilah. 6. Wa innamal 'abdu huwallazi yaf'alu syai' bi ikhtiyarihi wa qudratihi istiqlalan. Hamba itu sesungguhnya yang dia itu melakukan perbuatan betul-betul dengan pilihannya, kemampuannya, secara terlepas dari kehendak Allah. Lartibatolahu bimasyiatillah, tidak ada kaitan dengan kehendak Allah sama sekali. Hatta ghala ba'duhum, sampai-sampai ekstrimnya kalangan mereka mengucapkan innallaha la ya'lamul asya qabla kauniha, Allah itu tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya. Ini bertingkat-tingkat mereka. Yang paling parahnya disebut qadariyatun nufat. Ini dari kalangan Mu'tazilah. Paling ekstrimnya qadariyatun nufat, yang mereka mengatakan Allah tidak tahu apa-apa kecuali kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh Allah baru tahu. Nah, ini qadariyatun nufat. Ini sesat menurut para ulama. Nah, bahkan para sahabat mengatakan majus hadhil ummah, majusi umat ini. Nah, lah ini adapun mereka Mu'tazilah, paling ringannya ya hamba itu melakukan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka innamal abdu huwa yasta'nifuha. Sesungguhnya hamba itulah yang memulai mengadakannya. Walihada yaqul, oleh karena itu mereka mengatakan al-amru unuf, bahwasanya urusan takdir itu perkara yang baru diketahui oleh Allah. Maka di sini haula'i ghulatul mu'tazilah yusammuna bil qadariyatin nufah. Mereka itulah yang dinamakan qadariyah nufat. Kita mengenal nama dulu. Ada nama Jahmiyah, Jabariyah. Nah, ini sesat dari sisi ekstrim. Terlalu pasrah pada takdir. Yakin, saya gak mengingkari takdir. Akhirnya gak mau usaha. Gak mengadakan upaya-upaya perbaikan. Pokoknya sudah dasar nanti baik, baiklah. Nah, ini tadi. Ini sesat. Tapi ada dalil. Memang mereka membawa dalil dari Al-Quran, namun menyimpang karena tidak dipahami dengan pemahaman yang diwarisi dari Rasul dan para sahabat. Nah, yang kedua, yang ingin membantah menerangkan tentang kesesatan Jabariyah, namun tidak dengan manhajus salaf, namun tidak dengan literatur para sahabat. Nah, sehingga mereka menyimpang juga dengan akal. Salah yang namanya Jabariyah, Yang benar, hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, di mana mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkatannya ekstrim, Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya, disebut qadariyatun nufat. Nah ini, jadi kita paham kalau dikatakan Anda itu sesat. Kenapa? Karena ada pada Anda pemikiran jabariyah. Anda sesat. Kenapa? Karena ada pada Anda pemikiran qadariyah. Lah ini, walaupun sholat, walaupun yang lainnya, walaupun mungkin bisa berdalil dengan Al-Quran, namun pemahaman Anda bukan pemahaman yang diwarisi dari Rasul. Lah inilah. Qala wa ta'ifatul ula tusamal jabariyah, kelompok pertama yang terlalu pasrah pada takdir adalah disebut kelompok al-jabariyah. Waha'ula bil qadariyatin nufat. Adapun kelompok yang kedua yang menolak takdir, terlalu optimis, terlalu bergantung pada pemikiran, akal dan juga usaha, sehingga lalai kepada Allah, mereka disebut qadariyah. Wa ta'ifatul ula asbatul qadar wa ghalau fi. Kelompok pertama jabriyah menetapkan takdir namun ekstrim dalam menetapkan. Wasalabul abda iradatahu, maka mereka membuang dari hamba ini iradah, yakni keinginan dia, pilihan dia dan kemampuannya. Wa ta'ifatu tsaniyah, kelompok qadariyah, wahumul mu'tazilah ala naqli dhiqa, yakni mereka adalah kaum mu'tazilah yang senang menggunakan akal. Ini lawan daripada jabriyah. Ghalau fi masyiatil abdi, mereka itu yakni ghulu, ekstrim dalam menetapkan kehendak dan juga usaha bagi hamba. Wa isbatu masyiatil abdi, nam mereka menetapkan hamba ini memiliki iradah, pilihan, kemampuan dan keinginan. Namun akhirnya mereka alghau masyiatallah wa iradatahu, mereka membuang masyiah Allah dan iradahnya. Nam wa kullu tarafaini dhallun mukhtiun khata'an 'azima, dan dua kelompok ini dikatakan dhallun, sesat, keliru dengan kekeliruan yang sangat besar. Apa sebab sesatnya? Karena menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat. Bagaimana jalannya Rasul dan para sahabat? Mereka kaum wasatiyah, kaum pertengahan. Itulah sifat, literatur, manhaj, kehidupan, ibadah mereka, golongan yang berjalan di atasnya Rasul. Tengah-tengah bagaimana? Yaitu menetapi dalil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, bagaimana dalam bab ini? Tawassatu ahlu sunnati wal jamaah, tawassatu ahlu sunnati wal jamaah fil imani bil qadar wastihqaqil qadari. Nah, barakallahu fikum. Ini tawassatu ahlus sunnati wal jamaah fil imani bil qadar. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah mereka yang menetapi sunnah wal jamaah dan di atas pemahaman jamaah sahabat. Mereka adalah tawassat, telah berada di tengah-tengah, fil iman bil qadar, dalam keimanan kepada takdir, bahkan dalam seluruh urusan agama. Selalu di tengah-tengah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 142. Walaqad ja'alnakum ummatan wasata. Dan sungguh Allah telah jadikan kalian umat Islam ummatan wasata, umat pertengahan. Kata mufassirin, apa maksudnya pertengahan? Ai adlan khiyara. Bukan tengah-tengah jenengan sholat genep, yang lain tidak sama sekali, ya saya sing penting sholat lah, kan tengah-tengah ya. Bukan itu akal. Oh kalau jenengan terlalu semangat berpegang pada sunnah, yang lain maksiat, saya dong-dongan. Kalau cocok saya ambil, kalau enggak saya buang. Itu tengah-tengah, ya. Itu tengahnya siapa? Tengahnya menurut pemahaman yang benar atau akal? Atau perasaan? Nah ini jangan salah memahami prinsip pertengahan. Ditangkan oleh para mufassirin, menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang namanya wasato pertengahan adalah adlan khiyaro, adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Khiyaro, memilih yang terbaiknya. Sebagai misal diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menutup aurat itu seandainya sekedar melapisi, iya tertutup. Namun kalau bisa dibentuk betul-betul tertutupi dan tidak membentuk, tidak transparan, yaitu yang terbaik. Kita pakai celana, kadang masih bentuk kaki. Ya, kita lapisi sarung, oh sudah, gak bentuk kaki lagi. Kita pakai jubah, gak bentuk laki lagi. Oh sehingga tidak kelihatan, oh ukuran ini, kecil, ini gede, ini, gak kelihatan udah. Ya, lebih-lebih ketika sholat. Sempurna dalam mengambil zina perhiasan menutup aurat. Lah ini barakallahu fikum. Jadi dan Rasulullah disifatkan, kata Anas bin Malik, inna ahabba thiyab ila Rasulillah al-qamis. Sesungguhnya pakaian yang paling dicintai Rasul qamis, yakni kata para ulama baju yang panjang. Kalau bahasa sekarang jubah. Orang Arab mengatakan sub. Namun beliau kadang memakai izar, memakai sarung. Oh berarti inilah sunnah. Memang bukan menjadi nilai identitas golongan, karena bukan golongan. Kalau sampai menjadikan itu golongan, ya keliru. Namun kalau tujuannya karena saya cinta dengan apa yang dilakukan Rasul dan dicintai Rasul, ibadah. Nah itu pertengahan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum. Nah ini dalam balik ini juga tawasatu ahlussunnah wal jamaah pertengahan. Di mana tadi membuang tawasatu ahlussunnah wal jamaah fa asbatu lil abdi qudratun wa ikhtiyar, qudratan wa ikhtiyarin wa iradah. Mereka menetapkan bagi hamba adanya kudrah, kemampuan, ikhtiar, pilihan dan juga iradah, keinginan. Lakinnaha tabi'atun lima syi'atillahi jala wa'ala, akan tetapi keinginan, upaya hamba semuanya di bawah kehendak Allah, mengiringi kehendak Allah. Kalau sampai bertentangan dengan kehendak Allah, enggak akan terjadi. Namun kalau dapat taufik bertepatan dengan kehendak Allah, ya pasti terjadi. Buktinya iya ya, saya ingin kaya, saya ingin jadi penguasa, saya ingin jadi ini. Usaha sudah ora dadi. Oh yes, takdir. Ada orang sukses ternyata. Loh, padahal usaha, lah saya milu itu ajalah, mau santai, mau apa, kok enggak sukses ya? Lah karena bukan jalan yang benar. Oleh karena itu seorang ahlus sunnah, kalau dia melakukan suatu usaha, yang dia pikirkan pertama adalah ini menentang syariat atau tidak. Yang kedua, tepat guna atau tidak. Kalau sudah itu, saya lakukan bismillah tawakkaltu Allah sebagai bentuk usaha penyempurna tawakal. Allah yang menentukan ini ibadah saya. Usaha apapun, ibadah demikian, muamalah demikian, berakhlak demikian, dilihat dua sisi ini. Sesuai syariat? Iya sesuai. Tepat guna, bermanfaat enggak? Oh bermanfaat. Ada sesuai syariat namun kurang manfaatnya. Tidak haram namun kurang manfaatnya. Oh saya tunda, ada yang lebih manfaat. Itulah maksudnya adlan khiyaro, menempatkan segala sesuatu, ambil terbaiknya. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, manhaj mereka demikian. Nah, ini mereka menetapkan iradah, kudroh dan barakallahu fikum, yakni ikhtiar bagi hamba, akan tetapi semua ini mengiringi, yakni kudroh dan juga iradah Allah. Wa anna ahadan la yastati'u an yaf'ala syai'an illa bi iradatillah wa masyiatihi. Dan sesungguhnya hamba tidaklah mampu melakukan sesuatu apapun kecuali dengan kehendak dan masyiah Allah yang Allah wujudkan. Allah berfirman, wa ma tasya'un illa ayyasha Allah rabbul alamin. Mereka tidaklah memiliki masyiah, yakni kehendak yang pasti harus terwujud, akan tetapi mereka tidak punya kehendak demikian kecuali bertepatan dengan masyiah, yakni takdir Allah yang akan Allah wujudkan. Sehingga kata Imam Syafi'i, masyita kana wa illam akun, wa masyitu lam yakun, illam tasyalam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkan. Aku tidak ingin sakit, tidak ingin gagal, tidak ingin seterusnya. Terjadi pada kita. Gak bisa mengelak. Usaha sudah, hidup yang higienis. Seterusnya, seterusnya. Sakit tetap sakit. Jadi jangan ada bahasa, dokter kok lara ya, kena ngapa ya? Enggak loh. Ini orang gak iman pada takdir. Oh, qadarullah ya. Pak dokter juga sakit. Ya. Jadi jenengan dokter kok sakit pripun pak? Nah, tidak. Nah, ini tadi. Kata Imam Syafi'i, wa masyitu, kalau apa yang aku kehendaki, upaya sudah dilakukan, illam tasya, kalau tidak engkau kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Ngerasakan boten nggih? Dalam kehidupan ngerasakan boten? Merasakan, iya. Lah itulah Ahlus Sunnah. Oh iya, sehingga kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Nah, kita tidak menciptakan perbuatan kita sendiri, namun Allah lah yang memberikan taufik, yakni pertepatan keinginan kita dengan kehendak Allah sehingga terjadi. Nah, ini barakallahu fikum. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan mereka orang-orang Jabariyah yang kita tidak menyebut kelompok sekarang yang sempalan-sempalan banyak. Berarti kalau ada orang sampai punya pemikiran, lah sudahlah, dasar rezeki ya, diusahakan kayak apa nanti juga datang sendiri. Lah itu sudah terjatuh pada pemikiran Jabariyah. Sudah. Kalau tidak melempu usaha, harus bertobat. Bagaimana? Oh, saya diperintahkan. Lihatlah, Allah memerintahkan adanya upaya untuk berusaha. Allah menghendaki memberikan rizki kepada Maryam alaihissalam setelah melahirkan Nabi Isa. Wanita baru lahir lemes, ya. Lemes. Namun apa? Allah perintahkan, fakhuzi bidzi'in nakhli. Goyang-goyang itu pohon kurma. Kata sepundi? Orang sehat kuatnya kon goyang pohon kurma. Kayak pohon kelapa, obah mboten kinten-kinten. Ya enggak masuk akal, memang bukan hak akal. Ini Allah perintahkan tu sakit alaiki rutoban janiya. Dengan kau goyang nanti akan jatuh itu. Rutob kurma muda yang segar, yang manis. Masa ya, memang bukan hak akal. Kita lakukan, oh ini halal, perintah Allah bermanfaat sudah. Jadikan itu ibadah. Gagal, alhamdulillah saya di atas ibadah. Qadarullah wa masyafal, Allah menakdirkan, ringan hatinya. Sukses, alhamdulillah semua ini sukses karena Allah semata. Bebas dari kesombongan, dari sifat bakhil, dan seterusnya. Lah ini. Ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini, ikhwani fiddin rahimani waqmullah, inilah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bentuk gambaran global, yang mana telah menyimpang atau menyimpa apa telah bercabang dan beranak pinang kelompok-kelompok ini, namun terkumpulkan dalam dua pemikiran global tadi. Nah, sehingga dari sini, bagaimanakah sikap para sahabat terhadap kelompok ini? Dikatakan oleh Ibnu Umar, Al-Qadariyatu majusi hadhil ummah idza matu wala tatba'u wa idza maridu wala ta'udu. Sikap mereka terhadap orang yang menyimpang tegas. Qadariyah itu majusi umat ini. Kalau mati enggak usah diikuti. Diringi jenazahnya enggak usah. Karena menentang terhadap al-haq. Dan kalau sakit enggak usah dijenguk. Padahal menjenguk orang sakit ibadah. Oh, ini sikap ternyata mereka. Ini kenapa? Karena orang yang menyimpang. Naam. Liannahum, ya karena mereka menyimpang. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ini pentingnya kita mengetahui pemikiran-pemikiran menyimpang dalam rangka supaya kita selamat, bukan dalam rangka supaya kita juga menyimpang, namun supaya menyelamatkan. Sebab orang yang tidak tahu pemikiran menyimpang dari pemikiran yang lurus, maka dia akan terjatuh kepada penyimpangan bersamaan menyangka ini adalah al-haq. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ini yang mudah kami bacakan di malam hari ini dan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami secara khusus. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, dan semoga kemanfaatan pula menyebar kepada kaum muslimin semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.